Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakash shukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ya Rabbana mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ala ittiba'i sunnatihi وحبب إلينا يا ربنا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد أخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه أرزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, kami muliakan, para perindu-perindu ridho Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini malam agung, malam mulia, karena kita berkumpul untuk manusia agung, manusia mulia, yang diagungkan dan dimuliakan oleh Zat yang Maha Agung dan Maha Mulia. Kita berkumpul untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah acara untuk Rasulullah, sekecil apapun acara itu akan menjadi besar. Bagaimana jika acara itu besar seperti ini? Maka yang perlu kita hadirkan saat ini adalah puji syukur. Syukur yang sesungguhnya kepada Allah, karena Allah masih memilih kita menjadi hamba yang ingin terus mencari kerinduan, menanamkan, menembus, suburkan kecintaan kepada baginda Nabi. Karena manusia yang paling sengsara adalah di saat di hatinya dicabut kecintaannya kepada Rasulullah. Dan manusia yang paling selamat, paling beruntung adalah di saat di hatinya diberi oleh Allah kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kepercayaan dan keyakinan bahwasanya Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Nabi, jika tidak dibarengi dengan kecintaan kepada Rasulullah, tidak akan membuahkan kebaikan. Ada orang pada zaman Nabi, dia percaya Nabi Muhammad itu Nabi, mendapatkan wahyu dari Tuhan, yaitu dari Allah. Akan tapi manusia itu celaka dan sengsara karena dia tidak punya cinta kepada Rasulullah. Dia adalah Abu Jahal dan beberapa orang-orang kafir yang waktu itu bersama Nabi, mereka percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Kemudian mereka juga percaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah. Akan tapi karena hatinya keropos sepi dari cinta, tidak ada kecintaan di dalam hatinya, maka menjadilah dia Abu Jahal. Maka dari itu, hebat para ulama-ulama kita setiap saat mengajak bagaimana kita menumbuh suburkan kecintaan kepada Rasulullah, karena buah dari cinta adalah kebaikan-kebaikan yang banyak. Mudah kita mengikuti Nabi, patuh dengan larangan Nabi dan seterusnya. Itu adalah buah daripada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bicara tentang bagaimana kita menyambung hati dengan Rasul, sekaligus kita mau koreksi hati kita, benarkah di hati kita ada cinta dengan Nabi? Akan tapi kita akan membangun kaidah perkumpulan kita terlebih dahulu. Kita baru sekarang bertemu, maka dalam pertemuan itu harus ada aturannya. Yang memberi dan yang menerima ilmu itu harus ada aturannya. Yang pertama, bagi siapa? Cinta. Semoga Allah memberikan kepada kita cinta, sehingga kita bisa menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Semoga kita menjadi hamba yang saling berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang umat dengan kasih sayang, maka pewarisnya pun harus memandang umat dengan kasih sayang. Bahkan Nabi pun mengingatkan kalau ada orang alim, ustaz, kalau memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, maka sesungguhnya itu bisa menjadi sebab dia sendiri bukan menjadi benar, malah akan tercabut hidayahnya. Imam Nawawi mengingatkan bahwasanya tugas seorang guru kalau menghadiri ke majlis itu adalah sebelum mengajarkan ilmu, dia menghadap kepada Allah, minta petunjuk, minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada jamaah. Melakukan sholat 2 rakaat di masjid atau di rumahnya sendiri. Atau paling tidak dia memohon kepada Allah, ya Allah, aku akan datang ke kampung itu, ya Allah. Di sana banyak umat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Aku akan menyampaikan ilmu, ya Allah. Tapi hidayah hanya darimu, ya Allah. Maka kami mohon berikan hidayah. Ini tugas ustaz. Belum nanti murid. Ini kalau rambu-rambu tidak dipakai percuma. Seorang ustaz ada mengajar dengan merendahkan jamaah, tidak akan mentransfer ilmu, tidak akan memindah ilmu. Ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah, ceritanya adalah seorang ahli ibadah, abid Bani Israel, ahli ibadah yang tempatnya di puncak bukit, ada di bukit. Dia membuat tempat ibadah di bukit, siang malam ada di sana, kerjaannya di malam hari sholat, siang harinya berpuasa. Lesanya selalu berzikir dan berzikir menyebut nama Allah, tidak lepas dari ibadah terus. Di sisi lain, di tengah pasar ada preman. Tolong dengar wahai para preman, ini adalah kisah indah sang preman. Kami senang dengan cerita ini. Ada preman pasar yang kerjaannya membuat kerusakan di pasar. Ngambil, nyakiti, pokoknya bikin takut orang di pasar. Ini 2 model manusia yang sama-sama terkenal di kampung itu. Yang satu seorang yang terkenal dengan kebaikannya, ahli ibadahnya, anggap saja ustaz di atas bukit. Yang satu ada preman. 2 orang yang sangat berbeda. Kemudian Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang ustaz yang di atas bukit kehabisan bekal, sehingga ia harus turun ke bawah ke pasar beli bekal untuk dibawa ke atas. Kemudian ternyata saat itu juga sang preman tiba-tiba tergerak hatinya ingin pergi ke ustaz ke atas untuk bertemu dengan ustaz untuk minta doa. Turunlah sang ustaz yang dari atas bukit dan naiklah sang preman dari bawah bukit. Dalam waktu yang bersamaan, mereka berpapasan di tengah jalan setapak. Bukan jalan pasar, jalan besar seperti ini. Jalan setapak, kalau semuanya tidak mau mengalah, mereka akan bertabrakan. Di saat sang preman yang katanya bejat, kemudian bertemu dengan ustadz yang katanya ahli ibadah tadi, di tengah jalan setapak, rupanya sang preman dikuasai oleh rasa kagum, hormat, rasa kagum dan hormat kepada sang ustadz. Ia tidak bisa berucap sepatah kata, bahkan ia terduduk di jalan setapaknya. Rupanya biarpun preman, dia masih menghormati ustadz. Dia terduduk di jalan setapak, minggir di jalan setapak. Yang bisa ia lakukan hanya memberikan isyarat dengan tangannya, yang artinya silakan. Sang ustadz melihat sang preman di hadapannya, karena semuanya sama-sama kenal, sama-sama terkenal. Sang ustadz, sang ahli ibadah, di saat melihat sang preman berjalan setapaknya, kemudian minggir mempersilakan sang ustadz. Wah, sang ustadz bangga, memang aku perlu dihormati begini. Wah, aku kiai. Begitu dipersilakan oleh sang preman, langsung sang ustaz itu melangkah begitu saja. Tanpa menyapa, hendak kemana engkau wahai anak muda? Tidak. Tidak mengucapkan salam assalamualaikum. Enggak. Akan tapi melangkah begitu saja. Dan berlalulah sang ustaz. Dan memang sang ustaz hilang dari pandangan sang preman, tapi ternyata sang ustaz masih tetap ada di hatinya sang preman. Sang preman masih menghormat. Waktu ustaz pergi, biasa saja, tidak tersinggung perasaannya, karena dia merasa jelek, merasa gak pantas berhadapan dengan ustaz. Dia naik ke atas saja ragu-ragu, bertemu di tengah jalan, ketemu ustaz, dia ketakutan. Dia memberikan isyarat sampai ustaznya pun melewati, melangkahi dia. Dan sang ustaz tadi tahu, melihat nih preman, mau ngapain, mau kemana ini, ngapain ada di sini. Apa Nabi berkisah? Nabi bercerita, lihat orang yang katanya iman, apa ahli ibadah, katanya ustaz, karena memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Hati-hati, dicabut hidayahnya oleh Allah gara-gara merendahkan orang lain, maka menjadi dia orang yang nol, enggak punya kebaikan. Hati-hati, jangan merasa dirimu baik lalu merendahkan orang lain. Apalagi di saat menjadi seorang ustadz. Karena pandangannya bukan pandangan merendahkan. Pandangan ustadz hendaknya pandangan Nabi, yaitu memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Kemudian di sisi lain lihat. Makanya perhatikan. Jika ada orang bandel, badung, jahatnya kayak apapun dia, tapi kalau ternyata dia masih mengagungkan syiar agama, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah dan Rasulnya, majlis, dakwah, masjid, pesantren, kalau ada orang bandel masih mengagungkan sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi, ustaz, masjid, ada majlis, hormat, bandel dia, bulan Ramadan tiba-tiba langsung sembunyi dia, kalaupun mabuk gak mau kelihatan orang, kalau dia masih menghormati syiar agama, ketahuilah suatu ketika akan diambil oleh Allah, dibawa kepada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya dalam hati. Biarpun ahli ibadah baik, tapi kalau sombong merendahkan orang lain, akan menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita biasakan memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta. Dia adalah hamba Allah. Kalau dia tetangga kita yang harus kita kasih sayangi. Jangan sekali-kali memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Dan berzikir dengan khusyuk, kemudian kita keluar, masya Allah, tak tahunya di pinggir jalan sana melihat ada wanita. Wanita yang pakai baju setengah badan, setiap ada mobil lewat dia melambaikan tangan. Dia adalah wanita yang diuji oleh Allah dengan kehinaan zina. Namanya anggap saja pelacur. Baik, coba Anda yang solehah, yang habis menghadiri pengajian, lalu Anda melihat wanita seperti itu, apa yang ada di hati Anda? Mungkin ada yang berkata begini, kasihan malam-malam begini, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Mungkin ada yang seperti ini. Akan tapi ketahuilah, itu istighfarnya istighfar merendahkan. Kita pengen tahu siapa di antara kita ini, di saat melihat orang bejat, di saat orang bermaksiat, kemudian dia, kita menengadahkan tangan memohon kepada Allah, ya Allah, itu tetanggaku, itu saudaraku, dia melakukan kehinaan, ampuni dia ya Allah dan berikan petunjuk. Siapa yang seperti itu? Kita melihat wanita seperti itu, ya Allah, itu akan melakukan zina, ya Allah, itu umat, umat kekasihmu Nabi Muhammad, kami mohon berikan hidayah kepadanya, mungkin dengan tetesan air mata. Ayo, siapa yang seperti itu? Kita sering dengan kesombongannya, mirip iblis. Iblis itu dengan ibadahnya tambah sombong. Iblis itu bukan dari golongan malaikat, maka hati-hati, jangan diri kita menjadi sombong karena kebaikan yang kita lakukan. Iblis itu bukan dari golongan malaikat, iblis ya iblis. Cuman karena iblis ibadahnya hebat. Sampai waktu Allah telah menciptakan bumi ini, Tidak ada. Tidak ada sejengkal bumi kecuali pernah digunakan oleh iblis untuk sujud. Tidak ada tempat-tempat yang Allah ciptakan kecuali iblis pernah mencoba sujud di tempat itu. Hebat. Puluhan ribu tahun sujud. Sehingga karena iblis hebat ibadahnya, oleh Allah diangkat lalu digolongkan, dikumpulkan bersama rombongan malaikat. Dan di saat malaikat iblis dikumpulkan bersama malaikat, ya kayak malaikat, wong dia ahli ibadah. Kemudian Allah menciptakan mbah kita Nabi Adam alaihissalam. Dan di saat Allah menciptakan Nabi Adam, selesai menciptakan Nabi Adam, Allah menyuruh kepada malaikat yang di dalamnya adalah iblis, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara. Tatkala Allah telah selesai menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada para malaikat. Para malaikat diperintahkan untuk sujud hormat kepada Adam, bukan sujud ibadah. Sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu, mereka para malaikat pada sujud. Kecuali illa iblis, kecuali iblis enggak mau sujud. Kenapa? Aba wastakbara. Enggak mau karena ada kesombongan di dalam hatinya. Bagaimana kisah kesombongan iblis? Ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Dia mengatakan, ana khairun minhu. Merasa lebih bagus. Aku lebih bagus daripada Adam. Iblis itu mikir, aku itu sudah ibadah puluhan ribu tahun. Kok suruh hormat sama Adam yang baru diciptakan, belum punya prestasi, belum punya sujud? Ini model apa? Tidak mau sujud dia. Ditanya malah mengatakan ana khairun minhu. Lah ini kadang ibadah kita menjadikan kita merendahkan orang lain. Ilmu kita menjadikan kita merendahkan orang lain. Maka ayo kita sekarang koreksi. Saya mulai dari diri saya sendiri. Makanya semua yang ingin menyampaikan ilmu harus menata hatinya agar tidak merendahkan siapapun. Maka hei preman, hei yang paling jahat, hei yang paling kotor, enggak usah takut dengan para ulama. Kenapa? Dia yang akan memelukmu, dia akan merangkulmu, dia akan memboncengmu, dia tidak akan merendahkanmu. Kalau itu ulamanya Rasulullah. Karena akan membawa kepada keindahan. Itulah yang diajarkan Nabi SAW. Maka rambu-rambunya seperti itu. Sebagai seorang guru, siapapun dia, hendaknya dia banyak memohon kepada Allah. Makanya ulama dulu tuh ceramahnya itu enggak, soundnya enggak seenak seperti ini. Bahkan mungkin tidak pakai sound. Tapi kok jamaahnya pada tobat semuanya, itu bagaimana itu? Mendengar aja enggak. Karena hatinya nyambung kepada Allah, lalu oleh Allah hamba-hamba itu diberi hidayah. Karena ketulusan. Makanya ini kami sampaikan di mukaddimah itu memohon doa. Semoga Allah berikan ketulusan kepada kami yang kami sering menyampaikan pesan-pesan. Amin. Doain dong. Biar saya diberi ketulusan, keikhlasan. Kalau tidak, apa arti daripada yang kami sampaikan? Hanya mungkin kelihatannya baik di lisan tapi tidak akan diterima oleh Allah. Enggak ada gunanya. Makanya sengaja kami sampaikan di mukaddimah pertemuan ini. Semoga Allah memberikan kepada kami ketulusan dan menjauhkan dari kesombongan. Dan semoga semua yang hadir di sini bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Kemudian yang harus diketahui juga, kami datang ke sini bukan pengen membagi-bagikan surga. Saya tidak punya surga. Akan tapi kami datang ke sini justru kami mencari surga. Makanya kalau kami diundang enggak datang saya malah. Tapi kalau saya mau datang, datang sendiri nanti. Kalau saya mau datang, datang sendiri. Jangan diundang nanti. Karena saya akan mencari surga. Makanya surga saya mungkin dibawa oleh ibu yang ada di sana ini. Mungkin ibu yang selama ini kasar sama suami, lalu dengar ceramah saya malam ini, jadi baik sama suami, masuk surga. Kalau saya kepleset, langsung dibawa sama ibu. Ya Allah, saya masuk surga itu karena dengar omongan itu loh. Buya Yahya itu, ya Allah masukkan ke surga. Lumayan. Insya Allah indah sama-sama suami. Mungkin ada satu bapak, semuanya baik insya Allah. Ada satu yang kurang baik misalnya. Sering kasar sama istri. Lalu dengar omongan saya, tak tahu jadi lembut, baik, harmonis, indah. Keluarganya masuk surga semuanya. Lumayan. Kalau saya kepleset, ditolong sama mereka. Ditolong enggak kira-kira? Keterlaluan enggak nolong, kan? Baik ya. Itu jadi kami datang ke sini mencari surga. Bukan saya membagi-bagi surga. Dan ketahuilah, tidak ada yang tahu siapa yang paling dekat dengan Rasulullah. Yang paling dekat dengan Nabi Muhammad yang tulus hatinya. Mungkin dia seorang tukang sapu, mungkin dia seorang pemulung, mungkin dia seorang yang sangat fakir. Bukan jaminan seorang ustaz paling dekat dengan Rasulullah, kecuali hatinya yang benar. Makanya kita sama-sama belajar. Memang ini posisi gelar di dunia mah ada, gelarnya ustaz itu murid. Tapi di hadapan Nabi enggak ada, bisa saja muridnya lebih dekat dengan Nabi. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Makanya enggak ada kesempatan untuk sombong kalau orang faham makna ini. Enggak ada kesempatan untuk sombong. Makanya kuncinya seorang ustaz kalau melihat jamaah dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan merendahkan. Kemudian semuanya dari kita hendaknya memandang umat Nabi Muhammad dengan pandangan kasih sayang. Kita masuk maulid sekarang. Kalau kita pandang orang lain dengan pandangan merendahkan, Anda tidak punya kasih sayang. Nabi Muhammad setiap malam mendoakan umat ini. Menangis Nabi Muhammad mendoakan umat ini. Setiap malam Nabi mendoakan umatku, umatku, umatku, umatku. Jangan ada masuk neraka ya Allah, umatku, umatku. Nabi menangis. Maka ketahuilah, kalau Anda mencintai Nabi Muhammad, Anda harus punya cinta kepada umat Nabi Muhammad. Bahkan bukan saja kepada umat Nabi Muhammad yang telah masuk Islam, bagaimana pendidikan Nabi. Jika Anda melihat orang yang belum masuk Islam, jangan pandang dengan pandangan merendahkan, apalagi dengan caci maki. Tidak. Ada di kiri kanan kita orang yang belum beragama Islam. Enggak boleh kita memandang mereka dengan pandangan merendahkan, apalagi mencaci maki. Akan tetapi pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Makanya Nabi mengajarkan, berperilakulah yang baik kepada mereka, sopan santun kepada mereka. Kenapa? Dengan baik perilakumu dan sopan santunmu, mungkin nanti dia akan tertarik lalu masuk agamamu, kemudian mereka selamat. Itulah baktimu kepada tetanggamu. Tapi kalau mencaci tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengajarkan kebaikan. Makanya fitnah kalau ada yang bercerita Nabi Muhammad menyebarkan Islam dengan pedang, tidak ada. Tidak ada dengan pedang, tapi Nabi mengajak dengan kelembutan dan kasih sayang. Tidak membuat permusuhan, tidak mencaci, bahkan Nabi pun melarang kita mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang agama lain. Nabi melarang kita mencaci sesembahan orang yang berbeda dengan kita. Lakum dinukum waliyadin, urusan mereka. Yang beragama Nasrani dikira-kira, dia punya urusan dengan agamanya. Silakan dia beragama. Kita punya urusan dengan keluarga sendiri. Jangan mencaci. Itu pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi tanda rindu Anda, kebaikan Anda kepada tetangga, ajak kepada Islam dengan cara yang lembut, cara yang baik, akhlak yang mulia. Karena apa? Kita meyakini di dalam Islam adalah keselamatan. Sampaikan pesan kemuliaan, tapi dengan keindahan. Jangan mencaci maki. Kami dengar bahwa di sini berbeda-beda agama, tapi bertetangga yang baik. Itulah yang diajarkan Islam. Anda jangan membuat Islam itu kotor, ternodai gara-gara perilaku kita. Kita harus lembut. Kita pandang mereka dengan kasih sayang. Rindu kalau Anda melihat orang beragama Islam yang ahli maksiat, lihat Nabi Muhammad. Rindukan lihat di situ ada Nabi Muhammad. Karena dia adalah umat Nabi Muhammad. Sehingga Anda tidak sempat mencaci dan mengolok mereka. Kalau ternyata dia adalah tetangga yang belum beragama Islam, Anda lihat, ingat Nabi Muhammad, dan merasalah Anda sedih. Ya Allah, itu tetanggaku, sambungkan dengan Nabi Muhammad. Sambungkan hatinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hidup indah, tanpa ada permusuhan, tanpa ada cekcokan. Akan tapi hari ini diadu domba. Oleh siapa? Iblis. Umat Islam dengan umat Islam pun diadu domba. Umat Islam dengan yang lain diadu domba. Baik, maka maulid Nabi harus kita hadirkan untuk menghadirkan rahmat Nabi, yang Nabi diutus rahmatan lil alamin untuk menunjukkan kasih sayang. Untuk kasih sayang, Nabi dihadirkan oleh Allah untuk menghadirkan kasih sayang untuk semesta. Semesta itu untuk siapa? Bukan untuk kaum muslimin saja, tidak. Tapi kasih sayang untuk semuanya, orang di luar Islam pun. Bahkan sampai kucing. Kucing mendapatkan kasih sayang. Burung mendapatkan kasih sayang yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah udhibatil mar'atu fi hirratin. Ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara seorang kucing, gara-gara seekor kucing yang disekap. Seekor kucing yang disekap mati. Maka dihukumlah wanita itu. Zalim kepada kucing, masuk neraka. Zalim kepada kucing saja menjadi sebab masuk neraka. Bagaimana kalau zalim kepada pemilik kucing? Manusia, maka indah ajaran Islam. Baik, kita lanjutkan. Tadi ini masuk sudah. Kalau usah begini, masuk kepada maulid Nabi. Maulid Nabi tujuannya begini, bukan hanya sekedar ramainya perkumpulan, akan tetapi hadirkan akhlak Nabi. Yang Nabi adalah Ar-Ra'ufur Rahim, yang penuh kasih sayang, lembut hati kepada umat. Maka jika engkau mengaku cinta Nabi, berlemah lembutlah engkau, berbaik-baik hatilah engkau dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini rambu sebagai seorang yang memberikan ilmu, tidak boleh memandang dengan pandangan merendahkan. Kemudian yang kedua, rambunya orang yang belajar. Orang yang belajar itu harus ada mahabbah juga kepada seorang guru. Kalau orang belajar gak punya mahabbah, gak punya cinta kepada guru, gak akan bisa mendapatkan ilmu. Biarpun gurunya wali kutub, biarpun gurunya orang alim besar, bahkan biarpun gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad. Kalau gak punya cinta kepada guru, gak akan mendapatkan ilmu. Ada yang tadi disebutkan, dia belajar dengan Nabi. Abu Jahal itu paling rajin loh ya, belajar kepada Rasulullah. Abu Jahal rajin setiap saat menghadiri majlis Nabi. Menghadiri majlis Nabi Abu Jahal. Menghafal hadis-hadis Nabi. Ayat yang turun dihafal. Jadi Abu Jahal itu bisa mengulang. Semua omongan Nabi bisa mengulang. Bahkan begitu rajinnya Abu Jahal itu, kalau Abu Jahal pergi jauh, dia membayar orang untuk mencatat Nabi Muhammad ngomong apa. Setelah disampaikan dihafal, cuman tujuan Abu Jahal jelek. Karena di hatinya tidak ada cinta kepada Nabi. Biarpun dia dengar omongan Nabi, melihat wajah Nabi tidak berarti bagi dia. Menjadi manusia terkutuk. Sama. Di saat kita belajar dengan guru, kok tidak ada mahabbah, tidak ada cinta di hati kita. Tidak akan nyetrum, tidak akan sambung. Seperti lampu segede apapun, wattnya kalau tidak disambungkan dengan listrik tidak akan menyala. Maka kalau kita berguru dengan siapapun, ulama besar kayak apapun, tapi kita tidak punya cinta. Satu. Yang kedua, tidak punya adab. Harus ada adab dan cinta. Maka adab itu kunci bagaimana seorang murid patuh dengan petuah guru. Mahabbah, cinta menjadikan seorang murid semakin serius dengan guru. Ada cinta. Dan tanda cinta sederhana. Tanda cinta kita kepada guru sederhana. Ini mukaddimah majlis. Cinta kepada guru tandanya adalah Anda banyak mendoakan guru-guru Anda. Kalau Anda sering mendoakan, maka ketahuilah itu tanda ada cinta dan Allah Maha tahu apa yang ada di hati Anda. Kalau ada seorang murid mendoakan guru, maka itu kepentingan seorang murid, bukan kepentingan seorang guru. Kalau kita mendoakan guru kita, itu kepentingan murid. Karena seorang guru sudah didoakan oleh Rasulullah langsung. Tapi kalau kita mendoakan guru, ya Allah, semoga guruku ini. Guru ini bukan guru-guru yang selama ini Anda kenal, masyhur, bukan begitu. Guru di kampung Anda pun harus Anda perhatikan. Makanya kalau kita tidak punya adab dengan yang mengajari kita, susah dapat ilmu. Termasuk ini ujian yang paling berat adalah di saat orang punya kenalan ustaz-ustaz terkenal. Lalu meremehkan ustaz kampungnya, bencana dunia akhirat. Maka kami kembalikan semuanya ini. Ini majelis ini. Ustaz di kampung, Masya Allah. Kadang-kadang kita gampang terpesona dengan ustaz yang masyhur. Boleh. Kita mencintai ustaz yang masyhur. Boleh. Akan tapi jangan sampai engkau merendahkan ustaz kampung Anda. Ini kadang-kadang ini musibah. Ustaz kampung. Padahal kalau mbah kita mati, yang datang siapa? Buya Yahya atau orang ustaz kampung? Ustaz kampung. Ini loh kadang musibah kita itu tidak bisa menghormati ustaz kampungnya. Enggak dapat, enggak beruntung orang itu. Memang mungkin namanya cinta enggak bisa dipaksain. Tiba-tiba kita mencintai seorang yang terkenal juga, yang disebut-sebut, kita mencintai. Akan tapi bukan berarti cintamu kepada ustaz tersebut menjadikan dirimu merendahkan ustaz yang di kampung. Kita perlu kembali kepada makna ini. Harus di kampung yang mengajari kita fasolatan, kenal wudu, kenal sholat. Kadang ustaz di kampung tuh Masya Allah, kerja mengajar sambil bekerja mencari nafkah. Kadang nafkah pun pas-pasan, makannya dengan sederhana. Kalau musim panen, kalau di Jawa sana, kalau musim panen banyak tidak masuk, kenapa? Dia memanfaatkan agar di musim panen bisa dapat rezeki lebih, agar keluarganya tenang. Kadang di sebulan dikasih bayaran hanya 20 ribu sama sabun satu bungkus. Wah, ini wali itu. Wali yang aman, gak pernah disebut-sebut, gak ada yang cium. Yang mencium tangannya hanya murid yang berapa puluh orang. Tapi mereka adalah orang-orang hebat. Ustaz-ustaz kampung, orang-orang hebat. Dan tidak akan beruntung satu kaum yang tidak bisa menghormati guru kampungnya. Karena itu artinya sombong itu umat. Pernah suatu ketika. Suatu ketika kami ngisi pengajian di Jawa sana. Kami datang tuh Masya Allah disambut dengan, waduh kayak saya gak bisa jalan sampai diangkat-angkat atau bagaimana. Waduh luar biasa. Akhirnya duduk di belakang panggung begini, rumah Pak Hejinya di belakang begini. Kami duduk, kami biasanya, ayo langsung dimulai. Kami duduk sambil makan kacang sambil ini. Pak Haji, ayo dimulai pengajiannya. Buya nunggu Pak Kiai. Kiai siapa? Kiai kampung. Lega hati kami, senangnya hati kami mendengar satu kaum yang masih menghormati guru kampungnya. Sambil saya makan kacang rebus dan sebagainya itu, ada orang salaman, ya saya biasa salaman begitu. Tiba-tiba kata Pak Hajinya, Buya naik ke panggung sekarang. Loh, katanya nunggu Kiai. Kiainya sudah datang. Mana? Ya Allah. Tadi. Oh itu. Saya ngelihat betul bagaimana keadaan Kiai waktu datang. Dia datang jalan sendiri pakai sepeda motor. Kemudian dia kopiah hitamnya taruh di dalam jas. Dibuka, ngelihat. Saya masih ingat betul sambil makan kacang ngelihat orang itu keluar. Sambil bungkuk-bungkuk ngeluarin pakai kopiah begini jalannya bungkuk-bungkuk orang yang tawaduk. Salaman dengan saya juga sadar disalami. Kalau salami orang tapi tidak tahu kalau itu ustaz. Enggak ada yang mengenalkan saya kalau itu ustaz. Setelah itu apa? Yang salaman dengan ustaz itu hanya beberapa orang duduk. Agak jauh dengan kami. Tiba-tiba diajak pergi. Berubah ceramah saya. Saya rubah. Babnya adalah menghormati guru. Anda tidak akan beruntung tidak bisa menghormati guru kampung. Tadi bisa beruntung tidak bisa menghormati guru kampung. Anda tidak pernah kenal saya kecuali melalui media barangkali. Atau televisi barangkali. Anda tidak pernah mengajari sholat. Anda tidak akan. Tapi Anda diajari oleh ustaz ini. Tapi Anda tidak bisa hormati ustaz ini. Tidak akan beruntung Anda semuanya. Kita perlu mengembalikan ini cara. Ustaz-ustaz kampung itu hebat, istimewa mereka. Masya Allah. Boleh kita mencintai ustaz yang jauh. Ya masalah cinta. Ya. Tapi jangan sampai cinta kita dengan ustaz masyhur, ustaz terkenal menjadi kita merendahkan ustaz-ustaz yang ada di kiri kanan kita. Kadang itu kalau sudah kenalan sama ustaz-ustaz terkenal tuh, wah, wajang sana sini, fotonya sana sini. Nanti kalau wah, masya Allah, kalau sama saya, nggak beruntung, tidak akan beruntung orang seperti itu. Makanya sengaja kami hadirkan seperti ini. Ada sebagian, naudzubillah dari kita ya seperti itu. Mudah terpesona dengan orang yang jauh, tapi ternyata dia meninggalkan ustaz kampungnya. Nah kuncinya sederhana ya, adab tata krama. Kita punya mahabbah yang mengajari fasolatan kita. Dan sungguh ustaz kampung itu luar biasa, sombongnya hintanggal semuanya. Tidak ada sombong. Saya pernah punya guru, ini saya hadirkan kisah ini. Saya itu dari Jawa Timur, hijrah ke Jawa Barat, dakwah kami di Jawa Barat. Waktu pertama-tama kita masuk kembali ke Jawa Timur setelah berapa tahun. Kami tidak pernah menginjakkan rumah kecuali hanya ziarah. Kami baru membuka dakwah setelah 7 tahun di Jawa Barat. Tiba-tiba di sebuah majlis ada satu orang tuh mencium saya tuh beda. Berlebihan mencium, merangkul, sampai saya dipeluk begini saya tidak kelihatan wajahnya. Karena di bawah saya tingginya. Saya tidak bisa begini. Siapa ini? Sambil mengatakan, aduh senang aku bangga, senang, kok kamu bisa begini. Dan ini saya tidak lihat mukanya. Lalu tak boleh begitu mukanya siapa? Subhanallah, dia cium tangan saya. Dia cium tangan setelah tak balik, tak lihat mukanya adalah, dia guru kampung saya. Tak balik tangannya, tak peluk. Hebat benar dia mencium tangan muridnya. Kalau bukan wali, apa orang kayak gini? Hah? Kalau bukan wali, orang apa kayak gini? Saya cium tangannya, kalau perlu saya cium kakinya orang itu. Saya peluk dia. Pak Senesku, bukan saya yang harus mencium, bukan Anda mencium tangan, saya cium tangan. Enggak, Masya Allah, khusnudhonnya ini. Orang-orang kampung tuh kayak begini. Wong sekarang itu, anak-anak sekolah aja misalnya, apalagi yang sekolah luar negeri misalnya nih. Gara-gara sekolah luar negeri 2 hari kayaknya lebih pintar dari ustadz kampungnya. Ustadz, aku gak bisa bahasa Arab. Sudah mulai merendahkan, awas hati-hati. Makanya kami sekarang kasih rambu-rambu. Anda tidak akan beruntung kalau Anda merendahkan orang yang mengajari Anda ilmu agama. Tidak akan beruntung. Hormati mereka. Hormati mereka, kasih sayang pada mereka, ini rambu-rambu. Dan begitulah Nabi Muhammad mengajarkan. Anggap saja maulid kita, maulid ikhta ini adalah maulid bagaimana kita bisa sukses waktu menghadirkan majlis ilmu. Ustadznya memandang dengan kasih sayang dan cinta, ternyata yang belajar pun juga penuh dengan kecintaan. Tidak sombong, aman. Selesai, di antara kita harus ada cinta. Kalau sudah ada cinta di antara kita, akan Allah berikan keberkahan. Selesai, bagaimana sekarang kita masuk maulid Nabi? Kita lanjutkan, singkat saja ya. Sudah jelas rambu-rambunya? Semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu. Kami rindu punya program. Jadi nanti kami sampaikan besok. Besok sholat di mana Habib Zaid? Di masjid sini. Rahmatillah. Habis sholat di masjid, kami ingin menjaring. Yang mau dijaring. Yang mau dijaring. Kami ingin diskusi dengan beberapa orang yang siap berjuang dengan semangatnya, bukan dengan duitnya. Duit itu nanti Allah akan kasih. Semangat untuk membuat program dakwah di sini. Membuat program dakwah di sini, bermacam-macam program dakwah, melanjutkan acara maulid hari ini. Program dakwah untuk menghadirkan beberapa program, mulai dari media, radio, sekolah dan apapun. Intinya adalah akan kami rindu untuk menjadikan wadah. Di sini sudah ada wadah tentunya, banyak wadah-wadah dakwah. Akan tapi ada beberapa yang mungkin masalah media dan lainnya. Nanti kalau bisa media ini bisa menampung ustadz-ustadz. Ustadz-ustadz bisa bergabung di sini sehingga semakin erat di antara para asatid. Kami rindu. Kemudian ini adalah gambaran-gambaran rindu. Besok pagi habis sholat subuh ya, Habib Zaid. Habis sholat subuh. Yang punya apa saja, Anda punya ide, punya pengalaman, radio, apa saja, dakwah, berkembang dakwah, media, sekolah pesantren, Anda bisa sumbang sih pendapat di besok pagi insya Allah. Baik, kita lanjutkan, diundang langsung yang mau datang sholat pagi. Bukan ceramah besok, nggak ada ceramah besok pagi. Ceramah sudah malam ini. Besok habis sholat subuh kita diskusi nyantai. Karena biasanya pengajian kami ada tanya jawab, obrolan, ngomong apa ini, ide-ide. Cuman hari ini nggak ada tanya jawab. Malam ini nggak ada tanya jawab. Besok pagi nggak model pengajian. Silaturahmi, kedekatan saya pengen ngobrol ABC. Saya dengan Anda dengan kami diskusi begitu. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana agar kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ringkas saja rumusnya ya, karena ini kebetulan juga milad majlis solawat. Untuk mencintai Nabi, yang pertama adalah minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada Rasulullah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Ingat, cinta Nabi itu penting sekali. Itu menjadikan Anda didatangi oleh Rasulullah. Penting cinta kepada Rasulullah. Yang tidak punya cinta kepada Nabi akan sengsara di dunia dan di akhirat. Tapi perindu dan pencinta Nabi, ketahuilah Nabi yang akan mencarinya. Kalau orang cinta Nabi, Nabi yang mencari. Nabi yang datang di dunia. Gak perlu Anda ke Madinah, Nabi akan datang kepada Anda. Kenapa? Ada cinta di hati Anda. Bahkan di padang mahsyar pun kita bisa melihat Nabi, kita enggak bisa datang kepada Nabi. Tapi yang selamat adalah yang didatangi oleh Nabi. Bagaimana agar kita didatangi oleh Nabi? Di alam barzah pun demikian. Di padang mahsyar pun demikian. Agar kita didatangi oleh Nabi, bikin identitas. Tanamkan cinta yang sesungguhnya kepada Rasulullah. Kalau sudah ada cinta, aman. Allah tidak menyiksa seorang hamba jika Nabi ada di dalamnya. Nabi bersamanya. Kalau bersamanya waktu itu Nabi hidup bersama sahabat Nabi, Allah tidak akan menghukum mereka. Akan tapi zaman ini Allah tidak akan menghukum hamba-hambanya nanti di akhirat jika di dunia selalu seorang hamba dengan Rasulullah, Nabi ada di hatinya. Dan dia akan mulia. Nah, sekarang bagaimana agar Nabi selalu di hati kita? Yang pertama, Ibu, singkat saja, biasakan Anda minta kepada Allah. Saya sering, Bu, waktu sholat duha, para bapak minta rezeki, ya enggak? Ya Allah, semoga rezeki juga banyak. Boleh enggak? Boleh. Minta rezeki, ya Allah, rizkan halalan toiban, rizkan halalan toiban, rizkan halalan toiban. Masya Allah, boleh. Bangun malam itu minta rezeki. Pernah atau tidak? Pernah minta kepada Allah rezeki atau tidak? Alhamdulillah. Kenapa kita minta rezeki? Karena rezeki penting untuk kehidupan kita, untuk menyekolahkan anak-anak, untuk pencaharian kita. Karena rezeki adalah penting, maka kita minta kepada Allah. Sambil berusaha, kerja, malamnya doa, datang ke kiai. Sekarang kami mau tanya kepada semuanya. Harus dengan keyakinan. Cinta itu, cinta kepada Nabi Muhammad itu penting atau tidak? Bohong. Siapa yang bilang penting? Coba saya tanya. Kalau tadi Anda menganggap dunia itu, duit itu penting, maka Anda minta rezeki kepada Allah. Karena agar diberi rezeki. Sekarang pertanyaannya, ibu bapak pernah dalam doa minta begini, ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada Nabi Muhammad? Karena tidak penting kan menurut Anda? Kan? Jangan ngomong penting dulu. Mana Anda pernah minta? Yang memberi cinta siapa? Yang memberi cinta siapa? Pernahkah Anda mengadu kepada Allah bahkan dengan menangis? Ya Allah, kenapa kok aku kurang cinta kepada Nabi, ya Allah? Menutup aurat kok susah, ya Allah? Ngikuti kesimpulan kok susah? Pernahkah Anda? Ya Allah, berikan kepada aku kecintaan kepada Nabi Muhammad. Pernah atau belum? Belum, hari ini kita berubah. Berarti cinta gak penting ya? Buktinya Anda gak pernah minta. Kalau minta penting, dia sudah umur minta, ya Allah, suami, istri yang cantik, kan begitu? Penting. Yang satu bukan tuh, suami yang ganteng, soleh, rezekinya banyak. Penting. Tapi Nabi Muhammad katanya penting, tapi Anda tidak pernah minta kepada Allah. Sekarang kebongkar hati kita ini. Cinta Nabi di lesan. Cinta Nabi di lesan. Cinta Rasulullah. Oh, Nabi Muhammad mahal. Namanya majlis, kalau sudah dinamakan majlis pecinta Nabi, orang pada datang. Coba di sini ada orang buat majlis, majlis pembenci Nabi. Siapa yang mau datang? Cukup tulisan tak orang terpesona. Kita perlu sekarang nata hati kita. Jelas? Jadi doanya ditambah. Maksudnya apa? Agar kita terus mengulang-ulang rasa sadar. Mempertajam rasa sadar kalau cinta Nabi itu penting. Ya Allah, berikan kepada aku kecintaan. Kepada kasih. Biar koreksi, aku kurang cinta, ya Allah. Ngikuti kok susah. Dibilang oleh Nabi Muhammad haram masih melanggar, ya Allah. Padahal kalau cinta kan pasti patuh. Anda cinta suami patuh atau tidak? Kalau ada orang ngaku cinta gak patuh, bohong ya. Istri mengatakan, wahai bang, cintaku kepadamu segede gunung Himalaya. Gede banget. Akhirnya malam-malam jam 12 pakai dandanan keluar. Dilarang sama suaminya. Neng mau kemana? Keluar. Jangan malam-malam gak patuh keluar. Abang, yang penting aku cinta pada abang segede gunung Himalaya. Biarkan aku keluar. Kan kurang ajar namanya. Gak ada kalau cinta apa? Patuh. Yang mau kemana? Keluar. Jangan. Iya bang, patuh. Bagaimana ngaku cinta Nabi tidak patuh? Baik. Jadi yang pertama apa? Memohon kepada Allah. Jadi maksud kami memohon kepada Allah itu biar setiap saat kita mengadakan maulid Nabi. Jadi perayaan maulid Nabi itu sebetulnya mengingatkan kepada semua orang agar bahwasanya mereka sadar kalau cinta kepada Rasulullah itu hal yang sangat penting. Cuman kita mengadakan maulidnya kan setahun sekali. Makanya ya setahun sekali ingatnya. Oh, cinta Nabi, besok bubar lagi. Maka sekarang kita maulid Nabi setiap saat. Dalam panjatan doa kita, ya Allah. Nanti doanya kayak begitu kurang lebihnya, Bu. Berikan kepadaku kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau yang memberi cinta, ya Allah. Cinta di hatiku hanya darimu, ya Allah. Jadikan aku mencintai Nabi. Kebayang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Doa. Satu ya. Bisa insya Allah? Harus. Dahulukan sebelum minta duit. Dahulukan sebelum minta anak soleh. Dahulukan sebelum minta istri. Baik. Yang kedua. Tadi majlis sholawat. Sholawat kepada Rasulullah. Semuanya ngerti sholawat. Cuman permasalahannya kita kurang sadar. Kalau sholawat itu dibalik sholawat keutamaan yang besar. Termasuk kalau orang membaca sholawat itu secara otomatis Allah akan beri nanti kecintaan kepada Nabi. Kapan membaca sholawat? Kapan saja. Perbanyaklah membaca sholawat. Kita perlu sadar sholawat itu penting. Sholawat kepada Rasulullah. Ada orang nih, karena tidak sadar. Ada orang, semoga tidak ada di sini. Ada orang jaga toko jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berapa jam itu? 8 pagi sampai jam 6 sore. Itu jaga toko bengong gini dong. Coba kalau baca solawat. Ayo, banyak enggak yang bengong begini? Banyak enggak yang bengong? Banyak. Karena kurang sadar. Kalau seandainya sadar pentingnya solawat, sambil nunggu di toko, dia baca solawat. Waktu ada pembeli dapat duit, enggak ada pembeli dapat pahala. Biasakan solawat. Hidup Anda dengan solawat. Ada Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, berapa banyak waktu yang boleh aku gunakan bersalawat kepadamu? Ya sesukamu. Sepertiga waktuku untuk salawat. Bagus. Jika kau tambah, bagus lagi ya Ubay. Separuh, bagus. 3/4, bagus kata Nabi. Semua waktuku untuk salawat bagaimana ya Rasulullah? Kalau memang benar kerjamu hanya salawatan, maka ketahuilah. Idan yukfa hammuk wa yukfar laka dambuk. Kalau begitu akan diberesi urusanmu. Permasalahannya akan beres gara-gara salawat dan dosa akan diampuni oleh Allah. Perbanyak salawat, cuman maksudnya itu bukan berarti Anda waktumu hanya salawat saja. Harus ada waktunya. Lagi ngomong sama suami ya jangan salawatan. Nanti ngomong sama suami nasihatnya salawatan ya kurang ajar namanya sama suami. Jadi ada saat mesra-mesra dengan suami, mesra dengan istri, ada saat nasihati anak. Maksudnya apa? Di waktu senggangmu cepat gunakan untuk salawat. Jangan sampai digunakan untuk bengong. Selamat. Berapa banyak waktu yang Anda gunakan untuk bengong? Masak itu berapa jam sih, Bu? 2 jam ya. 3 jam masak. Kalau seandainya Ibu mulai bismillahirrahmanirrahim motong bawang, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai masak Allahumma shalli. Senyum tok wajahnya karena kebayang Nabi. Yang cemberut itu kebayang jin. Makanya yang suka cemberut itu melihat jin, hati-hati. Maka jadilah orang murah senyum, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad. Oh, pahalanya banyak. Baca solawat. Sebanyak-banyaknya. Solawat luar biasa, solawat adalah indah. Solawat adalah rohaniat. Orang baca solawat istimewa. Kalau sudah mendengar begini, solawat, solawat, solawat, solawat. Allahumma salli ala Sayyidina. Adapun solawat banyak, macam-macam solawat. Ada solawat yang paling bagus, namanya solawat Ibrahimiyah. Solawat yang dibuat langsung oleh Nabi, yaitu solawat yang semuanya pasti hafal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim, fil alamina innaka hamidum majid. Itu namanya solawat Ibrahimiyah. Itu solawat paling bagus. Kalau ada orang buat solawat lalu berkata, solawatku lebih bagus daripada itu, keluar dari iman. Lalu solawat yang lain bagus, solawat yang lain bagus, solawat Fatih, salawat tibil kulub, bagus, tapi jangan berkata lebih bagus daripada salatnya Nabi. Dan tidak usah berbohong, bikin salawat langsung nanti berbohong. Wah, ini salawat ini telah begini-begini. Tidak usah berbohong. Baca salawat. Membikin salawat boleh, asalkan maknanya benar kok. Nah, mungkin Anda boleh membaca salawat yang panjang, boleh juga yang pendek. Kita punya guru mulia adalah salawat Taful Balak Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Panjang salawatnya. Dibaca sekali setiap habis sholat dah lumayan. Allahumma shalli ala Muhammad khadi bari salatu sallallahu alaihi wa sallam salam alan. Itu lengkap bu doanya. Paling tidak dibaca lagi. Allah selamatkan keluargaku, selamatkan sampai kendaraan, motor, toko, kantor, semuanya ini. Wajib. Nah ini. Nanti minta kepada yang alumni dalwasi ini. Sholatnya panjang, ya. Ini selawat panjang sekali lah kalau itu habis sholat. Yang lain Ibu, itu selawat. Salatnya Guru Mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kemudian ada lagi salawat yang ringan boleh pendek. Mungkin yang penting banyak salawat. Bah, kalau yang panjang-panjang enggak bisa konsen, terlalu panjang, saya pengen yang pendek. Boleh, Rabi'ah. Aku banggakan kau di antara umatku. Kau baca salat 50 ribu kali. Itu Rabi'ah Adawiyah. Hari ini pun, beberapa waktu yang lalu ada meninggal dunia satu orang sehari membaca salawat 30 ribu kali. Antara 20 sampai 30. Tapi kok bisa ngajar? Saya heran. Kiai itu ngajar. Dia seorang kiai. Tapi solawatnya sampai 20 ribu sampai 30 ribu sehari. Tapi bisa ngajar. Jawabnya adalah barokah, keramat sudah. Karomah bagi dia. Ada orang baca solawat 5 aja gak bisa. Padahal waktunya juga 24 jam. 5 kali solawat gak bisa. Karena gak dipilih oleh Allah. Maka semoga Anda dipilih oleh Allah setelah hari ini. Lesan Anda bersolawat dikit-dikit. Allah salli ala sayyidina. Dan kalau Anda bersolawat, bersolawatlah dengan penuh wibawa. Anda lagi berdoa. Anda bersolawat. Kalau doa Anda benar, solat tak benar, lihat. Man sholla alaihi marratan sallallahu alaihi bi asra. Kalau Anda bersolawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Bagaimana balasan Allah di saat kita bersolawat kepada Rasulullah? Allah kalau berselawat kepada hambanya maknanya begini: Walladhi yusalli alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah yang berselawat kepada kepadamu semuanya untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Bahasa sederhananya begini, kata ulama, dengan selawat beres semuanya. Punya masalah akan beres. Punya utang akan diberesin. Belum nikah bisa cepat-cepat jodoh. Tapi jangan solawatnya pengen dapat jodoh. Ini salah niat. Baca solawat dulu nanti jodoh oleh Allah. Solawatnya ya, mau solawat dapat jodoh. Lah ini sudah enggak benar niat. Sudah solawat yang banyak nanti dapat jodoh. Solawat yang banyak akan digampangkan rezekinya. Solawat yang banyak akan dimudahkan segala urusannya. Baik membaca solawat kepada Rasulullah. Kemudian kalau bisa membaca solawat dengan penuh hormat. Khusyuk, hormat. Hormat maksudnya jangan sampai kita ini baca solawat tidak menghargai solawat yang kita baca. Mungkin baca selawat sambil tasbih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, di depan sinetron. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu? Khusyuk. Ada Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad. Imam Ja'far Shadiq itu kata Imam Malik, kalau disebut nama Nabi Muhammad sekali berlinang air mata, tiga kali nangis. Kalau bersolawat tuh enggak main-main, solawat dengan khusyuk hormat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Permasalahan kita itu kadang kita sering tidak sadar. Makanya perlu sadar pentingnya solawat. Maka dikit-dikit solawat, solawat. Ajari anak Anda solawat. Bahkan kalau perlu password kita, kalau ngomong sama anak-anak, tanya, sudah solawat belum nak? Sebelum tanya, kuliahmu selesai atau belum? Kita belajar di kampung ya, kampung solawat sebetulnya. Namanya Tarim tuh orang banyak solawatan. Jadi kalau ada orang berantem itu unik. Jadi kalau ada orang pengen lerai itu, selalu ada Nabi Muhammad. Jadi orang mau ma'awat, selalu ada Nabi Muhammad. Kadang mereka ngerti selalu, Allahumma salli Muhammad. Jadi gak ribut lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Diingatkan kepada Rasulullah. Makanya ibu nanti kalau suami marah-marah langsung, wah senang dapat bekal nih. Suami lagi marah, selalu ada Nabi Muhammad. Iya suaminya kalau ngaji diam, kalau suaminya ngaji tambah temelek nanti. Makanya suami suruh ngaji. Sama istri kalau lagi cerewet, selalu ada Nabi Muhammad istriku. Selalu ada Nabi Muhammad. Selalu ada Nabi Muhammad. Diam lagi ya. Maksudnya apa? Rumah kita jadikan rumah solawat. Dikit-dikit solawat indah. Solawat dengan penuh hormat. Ya, jangan main-main solawatan. Solawat dengan penuh hormat. Orang baca solawat boleh dalam keadaan haid. Di rumah dengan anak dan keluarga Anda tidak menutup aurat, tidak apa-apa. Kalau Anda dengan suami, baca solawat boleh. Jadi baca solawat dalam keadaan apapun, sedikit-sedikit solawat, solawat, solawat. Permasalahan kita adalah sering lupa dengan Nabi. Maka ayo kita biasakan, kita selalu ingat Nabi. Solat yang paling enteng lah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan targetnya bilangan, nanti target bilangan Anda ingat tasbih. Jatuh bingung, ya berapa tadi? Tidak ingat Rasulullah, ingat tasbih. Bukan itu. Ingat Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang pernah luka di perang Uhud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang tawaf di sana. Aku ingin tawaf di sana, ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina yang pernah sa'i di sana. Aku ingin sa'i, ya Allah. Bayangkan. Seolah-olah Anda ikut Nabi nanti bersama Nabi. InsyaAllah bisa umroh semuanya. Amin. Haji semuanya. Amin. Makanya kalau nak umroh dan haji itu jangan hanya selfie. Kalau Anda umroh dan haji, bayangkan tuh, itu bukit gunung-gunung dulu pernah melihat langsung wajah Rasulullah. Waktu Anda tawaf, ketahuilah Nabi berkali-kali tawaf di tempat itu, sama Ka'bahnya tidak berubah, ya itu yang ditawafin Nabi. Sa'i dan seterusnya dengan Rasulullah. Anda di rumah dengan Nabi Muhammad, indah rumah Anda, rumah Rasulullah. Kemudian hadirkan setelah itu seolah-olah Nabi hadir di rumah Anda. Kira-kira kalau Nabi ke rumah Anda siap atau tidak? Yakin? Siap? Benar? Tidak ada yang mikir-mikir? Jangan-jangan Nabi masuk rumah Anda langsung balik. Gambare sapa iku? Kok televisinya begini nih, bagaimana ini? Ayo, balik Nabi. Siap datangi Nabi? Siap datangi Nabi? Dirubah di rumah kita. Karena Nabi akan selalu melihat kita. Allah beri perkenan Nabi. Bahasanya amal kita disebutkan. Amal kita akan disodorkan Nabi. Yang terjadi di rumah kita disodorkan Nabi. Jangan solawat di depan. Jangan solawat di majlis. Sampai di rumah sudah lupa Nabi. Nabi melihat di rumah kita. Gambar-gambar yang pantas. Televisinya acaranya yang benar. Di HP-mu ada apanya. Ingat Nabi SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang kedua solawatan agar cinta Nabi ya. Yang ketiga agar cinta Nabi. Diamalkan Nabi ya. Yang ketiga adalah membiasakan kita dengan Rasulullah. Maksudnya membiasakan dengan Rasulullah itu apa? Sambung hati dalam perilaku kita dengan Nabi. Anda makan atau tidak? Biar melek dulu saya tanya, jangan-jangan tidur nih. Anda makan? Anda minum? Sering buang air? Semuanya. Sambungkan dengan Nabi. Dan insya Allah ilmu sudah ada. Yang jadi masalah kita lupa. Nabi kalau makan pakai tangan? Kalau minum pakai tangan? Kalau masuk WC pakai kaki? Kiri dulu. Sudah paham. Kalau makan baca? Bismillah. Sudah selesai. Itu sunnah zahir. Kita perlu sunnah batin. Maksudnya begini, sederhana. Di saat Anda minum, di saat Anda minum, ingatlah Nabi. Minum ingat Rasulullah. Anda minum dengan tangan kanan karena Anda niru siapa? Rasulullah. Anda makan dengan tangan kanan, Anda ingat Rasulullah. Kalau tidak ingat Rasulullah, apa bedanya Anda dengan monyet? Ada monyet makan dengan tangan kanan? Ada. Saya pernah ke Pelangon, di Cirebon ada yang Pelangon. Kalau saya kasih, ada yang makan dengan tangan kanan. Persis dengan saya sama Anda kalau makan. Tangan kanan. Loh, ada tangan kanan. Tapi tidak dianggap sebagai sunnah. Karena hatinya enggak. Bukan niat untuk mengikuti Rasulullah. Kita perlu biasakan. Ayo, kalau makan ingat Nabi Muhammad. Nasihat sederhana dari seorang wanita solehah untuk seorang wali kutub besar namanya Sayyid Ahmad Al-Badawi. Sayyid Ahmad Al-Badawi rupanya tidak cukup dengan ilmu menghafalkan sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, belum cukup. Nasihat seorang ibu yang solehah sederhana. Hei anakku, sudahkah kau mengamalkan sunnah Nabi? Sudah bu, semua sunnah Nabi pernah aku amalkan. Bagaimana cara mengamalkan? Ya aku amalkan. Tidak. Wahai anakku dengar nasihat seorang ibu. Jangan kamu mengamalkan satu sunnah Nabi kecuali kebayang di matamu Rasulullah. Mau minum dengan tangan kanan ingat Rasul. Salat pun selalu kamu ra'aitumuni salli. Salatlah engkau ingat Nabi. Waktu Allahu Akbar kebayang Nabi berdiri salat. Sebelum kita melakukan salat, karena salat niru Nabi. Minum. Kita ingat Rasulullah. Makan ingat Rasulullah. Sudah cintakan begitu. Aku makan ingat. Aku tidur ingat. Kan begitu kaidahnya. Mestinya begitu kita makan ingat Rasulullah. Cuman kadang lupa. Allahumma shalli ala sayyid Muhammad pakai tangan kiri glek glek glek berdiri lagi. Wah, ini ya, mana Rasulullahnya? Kita belum biasakan dengan Nabi Muhammad. Biasakan anak-anak kecil kita untuk makan dengan tangan kanannya, minum dengan tangan kanannya, membaca bismillah, makanya ringan-ringan. Coba kalau Anda hadirkan makna ini, berapa kali sehari Anda ingat Rasulullah? Coba, kalau anak kecil makan dengan tangan kiri jangan dibiarkan. Maka ibu-ibu di mana nih? Daerah mana ini? Balai Karangan. Balai Karangan coba. Ibunya solehah-solehah. Amin. Kalau ada anaknya makan dengan tangan kiri pasti begini. Sayang, jangan makan pakai tangan kiri. Makanlah pakai dengan tangan kah? Nah, tangan yang bagus. Begitu kan? Hebat ibu. Cuman ada enggak yang seperti ini ingatkannya? Saya ingin satu aja. Sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi makanlah dengan tangan kanan. Seperti, ada yang gitu enggak? Kita belum nyambungkan Rasulullah. Kita belum biasakan tok. Itu saja sebetulnya yang kita inginkan. Anak sayangku kalau makan tangan kanan seperti Rasulullah, seperti Nabi. Minum dengan tangan kanan seperti dikit-dikit Nabi Muhammad. Dikit-dikit Nabi Muhammad. Itu namanya ta'luk. Membiasakan kita dengan Rasulullah. Jadi yang diingat Nabi, mau makan ingat Nabi. Biasakan dengan Nabi. Bahkan kalau seandainya Anda masuk toilet, masuk WC, kok ternyata Anda lupa mendahulukan kaki kanan dulu. Tarik demi siapa? Ingat Nabi Muhammad. Sederhana ya. Jadi yang jadi masalah bukan ilmu kita enggak punya, tapi kita sering lupa dengan Rasulullah. Loh, kalau lupa bagaimana kita ngaku-ngaku cinta? Bisa ya insya Allah, dikit-dikit ingat Nabi. Enggak usah banyak-banyak. Anda hitung sehari apa sih? Makan, minum, pakai baju, ke toilet, masuk rumah. Assalamualaikum. Kalau kita mau baca bismillah, memang ada hadis Nabi, kalau engkau baca bismillah, nanti akan, kalau enggak baca bismillah, setan ikut makan. Nah ini, itu ya memang Nabi pernah menyebutkan, tapi lebih dari itu, hendaknya kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, ingat kalau kita niru siapa? Rasulullah. Kita itu sering namanya sunnah zahir. Kita mengamalkan sunnah Nabi, bukan Nabi yang diingat, buku hadis. Ini kalangan ustaz. Kalau ibu-ibu enggak pernah baca hadis, mungkin aman, enggak usah mikir hadisnya. Ustaz-ustaz pun, Masya Allah, meminum dengan tangan kanan adalah, ya hulam, kul mimma yalik, wa kul biyaminik. Ingat hadisnya, bukan ingat Rasulullah. Ini kelas ustaznya. Nabi aja enggak diingat. Yang diingat, kitab hadisnya. Nah ini kropos kita. Kita perlu sayangnya, kita makan dengan tangan kanan, kenapa? Ingat Rasulullah, selesai. Baik, ini yang ketiga. Bisa ya Bu ya? Insyaallah diamalkan. Sekarang saya tanya, benar? Makan hari ini tidak akan makan kecuali dengan tangan? Mungkin tangan kanannya sakit, semoga sehat semuanya. Enggak bisa. Minum dengan tangan kiri tapi didorong dengan tangan. Maksudnya minta maaf ya Rasulullah. Tangan kiri, tangan kanan saya kotor. Didorong. Setiap hari kita ke toilet. Tadi pagi saya tanya ibu bapak, ke toilet pakai kaki kiri dulu atau kanan dulu? Yakinkan. Tadi pagi ke toilet kaki kiri dulu kanan dulu? Saya ulang lagi, tadi pagi ke toilet kaki kiri dulu kanan dulu atau enggak ingat? Enggak ingat? Mandi mulai ada yang enggak ingat, betul gitu. Padang buru-buru ngantri dan sebagainya. Kita kurang biasa dengan Rasulullah. Selesai yang ketiga. Yang keempat. Yang berapa? Pertama tadi doa, salat kepada Nabi, biasakan dengan Nabi. Yang keempat, membaca sejarah Nabi. Membaca sejarah Nabi. Jadi tolong baca sejarah Nabi. Ini penting sekali baca sejarah Nabi, maka kami himbau, jika ada majelis maulid itu ada yang mensyarahi satu bab. Anda menjelaskan satu bab biar nyambung, biar kenal. Ini apa sih kisahnya maulid Nabi bertahun-tahun? Bula amalik hatam, tapi enggak faham. Paling enggak ada yang mensyarahi satu bab tentang bagaimana akhlak Nabi, tentang bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Masya Allah. Kebayang, jadi waktu dia, ya yang ngerti bahasa Arab banyak, faham. Yang enggak ngerti ya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bagus salawat, tapi setelah itu enggak faham. Karena paham itu penting. Yang enggak faham dapat pahala itu apa? Baca Quran. Selainnya harus ada faham. Yang enggak faham dapat pahala itu baca Al-Quran. Selain daripada Al-Quran harus faham, baru dapat pahala. Paling enggak difahamkan nanti biar ngerti. Kemudian kami kasih rekomendasi agar bisa membeli kitab-kitab sejarah Nabi. Anda bisa membaca, membeli. Kalau Anda merasa penting. Buku sejarah Nabi, buku sirah, karangan Syekh Imam Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, namanya Fikih Sirah. Harganya cuma 120 ribu, dijamin lebih murah daripada HP yang Anda belikan untuk anak-anak Anda. Kalau Anda bisa membelikan HP untuk anak-anak, Anda bisa membelikan buku sejarah Nabi, jangan-jangan Anda tidak senang anaknya masuk surga. Serem anca-manca. Karena ada kadang kita sering terlena. Kemudian bukunya, kalau buku sejarah Nabi mungkin bisa beli di Jakarta, di mana ada tim yang membelikan di sini. Kalau membelikan, kalau anaknya 4, kitab sirahnya jangan 1. HP aja punya masing-masing, kitab sejarah 1. Kalau 1 nanti bilang, kakak dulu aja baca saya nanti, adik aja baca saya nanti, adik aja yang bawa biar nanti tahun depan saya. Satu-satu. Dan kalau bisa ditasnya anak-anak kita, lalu ditanya, sudah sampai di mana nak? Yang kau baca nak? Kalau perlu simpulkan, ceritakan ke mama. Waktu telepon, ceritakan nak apa yang kau baca. Kalau Anda bisa begini, Anda menjadi ustazah biarpun bahlul misalnya. Enggak punya ilmu, tapi jadi cerdas. Kenapa? Selalu bertanya, nak sayang kamu bacain saya ya sejarah Nabi. Simpulkan bab ini. Ya mui, di telepon. Bukan cerita sinetron. Terlambat sinetron cerita sama anaknya. Enggak, tapi sejarah Nabi. Jadi membaca sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang. Yang pertama memohon kepada Allah. Yang kedua adalah membaca salawat kepada Rasulullah. Yang ketiga membiasakan dengan Nabi. Ingat kalau kita makan, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin sudah cukup. Cukup banyak insyaallah. Insyaallah bertemu lagi dalam waktu kesempatan yang berbeda. Intinya diamalkan. Mari kita tutup dengan doa. Besok pagi masih ingat yang ingin berjuang. Kami berjuang pengen bermacam-macam. Doa yang kami mohonkan dan yang dimohonkan oleh guru kami adalah begini. Ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Gitu dong. Jadi mohon nanti malam kalau bisa tahajudan, yang belum biasa tahajudan minta begini. Program yang akan kami bawa, program dakwah. Ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang tulus, ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Gitu saja. Nanti Allah kirim ahli surga semuanya. Amin. Ditambah, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Jadikan kami bersama mereka. Kemudian tambah lagi, kalau saya melarat, kasih rizki, ya Allah, untuk berjuang. Kalau saya sakit, beri kesehatan. Mau enggak? Mau. Maka berjuang nanti. Berjuang dengan lima. Kalau Anda bisa dengan lima-limanya, hebat. Kalau tidak lima, ya empat, tiga, dua, atau satu. Yang pertama adalah berjuang dengan ilmunya, para asatid. Yang kedua, berjuang dengan hartanya, orang kaya. Ada yang ketiga, bukan kaya, bukan ustad, berjuang dengan tenaganya. Yang keempat, berjuang dengan ide pikirannya. Yang kelima, berjuang dengan panjatan doa di tengah malam. Kalau Anda mengambil salah satu dari lima ini, Anda ikut rombongan kemuliaan ini. Yang punya harta dengan data. Lalu siapa yang paling dekat dengan kita, dengan Allah, dengan Rasulullah nanti? Yang paling tulus. Alhamdulillah ada kabar gembira. Malam ini hamba Allah yang dipilih oleh Allah, insya Allah sudah ada program perencanaan pembuatan stasiun radio dan tempatnya. Alhamdulillah. Nanti kalau radio itu menghantarkan Anda salawat. Radio dakwah yang indah. Tidak ada mencaci agama yang berbeda, tidak ada mengajak permusuhan. Dakwahnya Rasulullah yang indah. Tapi mengajari Anda semakin baik hati, lembut hati, nanti bisa Anda setiap hari di dapur Anda. Makanya nanti kalau sudah radionya ada, jangan sampai Anda masih goyang pinggulan nanti. Ya, sudah ada solawatan ya. Nanti insya Allah ada program dakwah insya Allah. Dan semoga Allah mengirim ahli surga yang lainnya. Allah Maha Tahu. Dengan hartanya, dengan pikirannya. Yang terakhir, yang paling mahal, dengan panjatan doa. Anda mendoakan semoga program dakwah di masjid ini, para ulama-ulama, para ustaz-ustaz, para habaib, diberi kemudahan. Semuanya doain, bukan saja urusan Buya, enggak. Semua ustaz yang berjuang di sini. Dimudahkan pondok-pondoknya, ini ustaz punya pondok. Doain, doain semuanya. Anda mendoakan termasuk bagian dari bergabung, berjuang. Kalau punya rezeki dengan rezekinya. Dan ingat, semua yang Allah berikan kepada Anda sebetulnya itu adalah panggilan Allah untuk Anda datang kepada Allah. Misalnya, Anda diberi Allah kekayaan. Sebetulnya maknanya begini. Hei hambaku, aku beri kau kekayaan. Cepat kau datang kepadaku dengan kekayaan. Untuk bersedekah, berderma. Tapi yang enggak sadar, disimpan saja. Yang diberi kecerdasan. Hei hambaku, kau beri kecerdasan. Ayo datang kepadaku dengan kecerdasanmu. Sehingga gunakan ide-idenya untuk berjuang. Hei hambaku, kau aku beri ilmu, bukan untuk sombong, tapi untuk datang kepadaku. Dan seterusnya. Hei hambaku, kau beri aku beri kau jabatan untuk datang kepadaku, bukan untuk meres bangsa. Jadi semua orang punya kesempatan untuk mendekat kepada Rasulullah. Semuanya. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Dan jangan melirik pintunya orang lain. Contohnya, yang kaya tidak harus berceramah, karena bagiannya dengan kekayaannya. Yang ustaz, jangan berhayal, saya akan berderma. Oh, enggak punya duit. Mau sedekah apa? Jadi, berdakwahlah Anda sesuai dengan yang Allah berikan kepada Anda. Jika Anda diberi Allah kekayaan, dakwahmu dengan kekayaan Anda. Dan kalau ada orang kaya berjuang bersama kami, dia bukan membantu kami, salah. Besok akan kami jelaskan dalam motivasi dakwah besok. Kalau ada orang kaya membantu kami, bukan Anda membantu kami, bukan. Anda berdakwah dengan diri Anda, dengan kekayaan Anda. Urusan Anda dengan Rasulullah, bukan dengan saya. Siapa yang paling dekat di antara kita? Ustaz atau Anda? Belum tentu. Bisa jadi Anda. Semoga kita sama-sama deken deh, jejer deh. Jangan ada ketinggalan. Jejer bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtun alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau yang menciptakan lesan kami, Engkau yang menciptakan hati kami. Ya Allah, telah Engkau mudahkan lesan kami berucap cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Maka mudahkan hati kami mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau yang menguasai lesan kami dan juga Engkau yang menguasai hati kami. Engkau yang bisa menjadikan lesan kami berucap cinta dan juga Engkau yang akan bisa menjadikan hati kami mencintai. Maka kami mohon, jadikan kami mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau telah memberikan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad, Engkau berikan kepada hamba terkasihmu seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Imam Ali. Maka kami mohon ya Allah, Tuhan Imam Ali, Tuhan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar adalah Engkau. Yang memberikan kepada mereka cinta adalah Engkau. Dan Tuhan kami juga Engkau ya Allah. Tuhan kami Engkau ya Allah. Tuhan kami Engkau ya Allah. Maka seperti Kau berikan kecintaan kepada mereka orang-orang itu ya Allah, hamba-hambamu, hamba terkasihmu, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami mudah mengikuti sunnah kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami mudah menjalankan perintah kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami mudah meninggalkan larangan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, agar kami bisa senantiasa bersama kekasihmu Nabi Muhammad, hingga kami tidak akan makan kecuali ingat kekasihmu Nabi Muhammad, tidak akan minum kecuali ingat kekasihmu Nabi Muhammad, hingga langkah-langkah kami akan selalu bersama kekasihmu Nabi Muhammad, hingga kelak ya Allah, kami ingin ya Allah di alam barzah bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad, hingga di padang mahsyar bersama kekasihmu Nabi Muhammad, menyeberang siratal mustaqim bersama kekasihmu Nabi Muhammad, hingga di surga di tengah-tengah kami kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon ya Allah, anak-anak kami jadikan mereka perindu dan pecinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, tetangga kami yang ada di kiri kanan kami ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Kebaikan dan jadikan hidup kami indah dengan tetangga kami ya Allah. Siapapun mereka ya Allah, hamba-hambamu semuanya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang belum kenal kekasihmu Nabi Muhammad, jadikan mereka kenal dan mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Dan yang hadir di sini, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari merendahkan siapapun dari hamba-hambamu ya Allah. Tidak ingin merendahkan siapapun dari hamba-hambamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari sebab-sebab kenistaan ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami dan tetangga-tetangga kami, jauhkan kami dan mereka dari meninggalkan solat, jauhkan kami dan mereka dari meninggalkan solat. Kami mohon, jika ada di antara mereka ada hambamu yang sering meninggalkan solat, akan tapi malam ini telah Kau bawa ke tempat mulia ini, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Jadikan di esok hari menjadi ahli salat. Siapapun mereka telah Kau kirim ke tempat mulia seperti ini, ampuni mereka ya Allah. Dan tetangga kami yang mendengar suara ini ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan mereka ahli salat. Yang tidak mendengar, jadikan mereka ahli salat. Jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras ya Allah. Jika ada di antara kami ada hambamu yang punya ke masa lalu yang gelap, pernah berjudi dan minum-minuman keras, kami mohon jadikan malam ini malam hijrah ya Allah. Henti-hentikan dari kehinaan itu, ampuni mereka dan angkat derajat mereka. Dan kami mohon ya Allah, jauh kan kami anak keturunan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Zina yang busuk, hina di dunia dan hina di akhirat. Zina hina di diri dan hina di keluarga ya Allah. kami mohon jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina dan muqaddimah sebab-sebab zina. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara hamba-hambamu yang ada di sini atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, akan tetapi saat ini mereka telah engkau kumpulkan di tempat mulia ini. Kami mohon berkat perkumpulan mulia ini, ampuni mereka ya Allah. Yang pernah terpleset dalam zina, ampuni ya Allah. Hentikan dari kehinaan zina itu ya Allah. Hentikan, bencikan kepada zina ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia. Sehingga di dunia tidak akan terhinakan dan tutup aib mereka di akhirat. Sehingga di akhirat tidak akan hukum lagi ya Allah. Dan buka pintu hal untuknya, jauhkan dari yang haram ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka ya Allah. Jangan terhinakan terus dengan berzinaan, zina yang hina itu jangan ya Allah. Hanya engkau yang bisa mengangkat mereka ya Allah. Hanya engkau yang bisa memuliakan mereka ya Allah. Hanya engkau yang bisa mengampuni mereka ya Allah. Jauhkan kami dari muqaddimah zina ya Allah. Jaga mata kami dari melihat yang haram, pembangkit syahwat ya Allah, melalui internet, televisi dan lainnya ya Allah. Ya Allah, sungguh dosa-dosa mata kami ini sungguh sangat cukup jika engkau ingin menghancurkan mata kami. Tapi kami mohon ya Allah, jangan hancurkan mata kami. Jaga mata kami. Ampuni dosa mata kami ya Allah. Ampuni dosa mata kami ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni lesan kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni telinga kami, dosa telinga kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari dengki dan dendam kepada sesama kami. Jauhkan kami dari dengki dan dendam ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jika ada hambamu yang memusuhi, jika ada hambamu yang menyakiti kami, ada hambamu yang zalim kepada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, ampuni mereka karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan hukum mereka ya Allah. Sebesar apapun kesalahan mereka kepada kami, kami lapang hati, kami memaafkan mereka. Jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sisakan dendam di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin lapang hati ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada hambamu yang mendengki kami karena keberhasilan kami, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka seperti yang kau berikan kepada kami dan hilangkan kedengkian mereka. Dan kami mohon ya Allah, jika kami mendengki seseorang karena keberhasilannya, kami mohon ya Allah, tambahkan keberhasilannya ya Allah dan hilangkan kedengkian di hati kami. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan majlis para habaib ulama yang ada di kiri kanan tempat ini. Makmurkan majlis mereka dengan orang-orang soleh, dengan pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas, dengan santri-santri yang tulus dan ikhlas ya Allah. Ya Allah, jaga mereka semua. Dan kami mohon, jadikan kami hamba-hamba yang bisa mencintai guru-guru kami, mencintai guru-guru kami, mencintai pembimbing-pembimbing kami ya Allah. Kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka semua ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini ada suami yang sering zalim kepada pasangannya dengan istri, kami mohon malam ini juga lembutkan hatinya, jauhkan mereka dari zalim kepada istri, ganti dengan kasih sayang rahmat di hatinya ya Allah, sehingga hidup mereka semakin indah ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara yang hadir ada istri yang zalim kepada suami ya Allah, itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi, kami mohon lembutkan hatinya, berikan hidayah, kesadaran, jadikan mereka semakin kasih hormat, mengabdi kepada suami ya Allah, sehingga semua yang ada di sini adalah ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal. Kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, pertemukan kami saat di dunia saat ini dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah, pertemukan dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kelak saat Kau cabut nyawa kami, waktu sakaratul maut, kami ingin melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin tergolong dari hamba yang Kau beri kabar gembira, wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, orang terkasih-terkasihmu ya Allah. Saat Kau cabut nyawa mereka, Kau tampakkan di mata mereka surga. Kami ingin bersama mereka, kami ingin melihat surga, dan paling indahnya di surga adalah kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin di saat berada di alam barzah tanpa membawa dosa, dan kami ingin saat itu bisa bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin kelak digiring di padang mahsyar ya Allah. Kami ingin bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, di padang mahsyar kami ingin bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Lalu kami dibawa ke telaga kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian kami minum air telaga dengan tangan kekasihmu Nabi Muhammad. Yang mana siapapun yang meminum air itu tidak akan haus selama-lamanya. Jadikan kami bersama mereka ya Allah. Kami ingin meluncur ke surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, menyeberang siratal mustaqim seperti kilat bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami ingin kelak duduk di tengah-tengah kami ada kekasihmu Nabi Muhammad di surgamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, jadikan ini pertemuan dunia dan di akhirat. Jaga hati kami, dan kami mohon ya Allah, siapapun di antara yang mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini, yang hadir atau tetangga-tetangga kami ya Allah, jika ada yang tersakiti hati mereka, ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Maaf, ampuni kami ya Allah, yang tersakiti hatinya oleh lesan kami, kami mohon ampuni ya Allah, ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan di masyarakat ini Allah, dengan siapapun ya Allah, baik yang seagama ataupun yang beda agama dengan kami, jadikan hidup kami indah ya Allah. Yang belum kenal kekasihmu Nabi Muhammad, kenalkan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Ya Allah, kami takut ya Allah, setiap dosa menjadi sebab kami tidak bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Setiap dosa menjadi sebab kami jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. Akan tapi sudah Kau janjikan ya Allah, yang Kau ampuni seperti orang tidak pernah punya dosa. Maka kami mohon ya Allah, kami ingin ya Allah, sebelum Kau cabut nyawa kami, sudah Kau ampuni dosa kami, sehingga kami di alam barzah tidak punya dosa, sehingga bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Di padang mahsyar kami tidak repot. Maka kami mohon ya Allah, saat ini ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut di alam barzahmu disiksa ya Allah. Kami takut neraka jahannammu. Kami takut capek di padang mahsyar. Ampuni dosa kami ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa kami, ampuni kami ya Allah. Kami takut ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha. Makasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Besok pagi jangan lupa. Yang ingin bergabung, bila taufik lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.